terangi gelap malam, menyinari di saat kita pacaran. Malam gelap semakin malam, indah karena sang rembulan. Bulan terangi gelap malam, menyinari di saat kita pacaran. Malam gelap semakin malam, indah karena sang rembulan. Malam ini aku dan kamu berduaan, saling pegang-pegangan, bercerita cerita tentang cinta kau dan aku. Merayu-rayu merindukanmu, memanjakan kamu.